Tujuan dari hubungan interpersonal adalah perasaan sosial. Pemuda, oke, aku punya satu pertanyaan. Tolong beri aku satu jawaban sederhana yang langsung menuju pokok masalahnya. Kau berkata memilah-milah tugas adalah titik permulaan bagi suatu hubungan interpersonal. Nah, apa tujuan utama dari hubungan interpersonal tersebut? Filsuf, untuk masuk langsung ke inti masalahnya, targetnya adalah untuk memiliki perasaan sosial. Pemuda, perasaan sosial? Filsuf, ya, ini adalah konsep kunci dalam teori psikologi Adler, dan berbagai pandangan tentang penerapannya menjadi topik yang banyak diperdebatkan. Bahkan, proposal Adler tentang konsep perasaan sosial mendorong banyak orang untuk berpisah dengannya. Pemuda, ya, kedengarannya menarik bagiku. Seperti apa konsepnya? Filsuf, sebelum pembicaraan yang terakhir, kurasa, aku mengangkat tentang bagaimana seseorang melihat orang lain, yakni, sebagai musuh atau kawan seperjuangan. Sekarang, coba selami lebih dalam. Kalau orang lain adalah kawan seperjuangan kita, dan kita hidup dikelilingi mereka, kita seharusnya bisa menemukan dalam kehidupan tersebut tempat berlindung kita sendiri. Selain itu, dengan melakukannya, kita seharusnya mulai memiliki hasrat untuk berbagi dengan kawan seperjuangan kita untuk berkontribusi pada masyarakat. Orang lain yang dimaknai sebagai kawan seperjuangan, kesadaran, memiliki tempat berlindung sendiri, disebut sebagai perasaan sosial. Pemuda, tapi bagian mana yang dapat diperdebatkan dari konsep ini? Ini tampaknya poin yang sama sekali tak terbantahkan. Filsuf, masalahnya adalah masyarakat. Terdiri dari apakah masyarakat itu? Waktu engkau mendengar kata, masyarakat, gambaran apa yang muncul di benakmu? Pemuda, ada tatanan seperti rumah tangga, sekolah, atau tempat kerja, atau komunitas setempat. Filsuf, saat Adler mengacu pada masyarakat, yang dibicarakannya melampaui rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas lokal, dan dia memperlakukannya sebagai all-inclusive, yang meliputi bukan hanya bangsa-bangsa dan seluruh kemanusiaan, tapi seluruh sumbu waktu dari masa lalu hingga masa depan, dan dia menyertakan tanaman dan binatang, bahkan benda-benda mati. Pemuda, hah? Filsuf, dengan kata lain, dia menyarankan bahwa masyarakat bukanlah semata-mata salah satu tatanan yang sudah ada yang mungkin dimunculkan oleh kata tersebut di pikiran, tapi juga secara harfiah mencakup segalanya, seluruh alam semesta ini, dari masa lalu hingga masa depan. Pemuda, tidak mungkin. Sekarang aku benar-benar tidak mengerti. Alam semesta, masa lalu dan masa depan, kau ini sedang membicarakan apa? Filsuf, mayoritas orang yang mendengar hal ini memiliki kebimbangan serupa. Ini bukanlah sesuatu yang dapat segera dipahami seseorang. Adler sendiri mengakui bahwa masyarakat yang tengah dia sarankan merupakan keadaan ideal yang tak mungkin tercapai. Pemuda, haha, itu membingungkan, bukan? Bagaimana kalau sebaliknya? Apakah engkau benar-benar memahami dan menerima perasaan sosial ini, atau apapun itu, yang mencakup seluruh alam semesta? Filsuf, aku mencoba, karena aku merasa orang takkan benar-benar bisa memahami teori psikologi Adler tanpa memahami poin ini. Pemuda, oke kalau begitu. Filsuf, seperti yang selalu kukatakan selama ini, teori psikologi Adler berpandangan bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah sumber ketidakbahagiaan. Dan bisa dikatakan juga sebaliknya, hubungan interpersonal adalah sumber kebahagiaan. Pemuda, benar. Filsuf, selain itu, perasaan sosial adalah indeks yang paling penting untuk mempertimbangkan kondisi hubungan interpersonal yang membahagiakan. Pemuda, baiklah, aku ingin mendengar semuanya. Filsuf, perasaan sosial juga disebut sebagai ketertarikan sosial, yang berarti ketertarikan pada masyarakat. Jadi, sekarang aku punya satu pertanyaan untukmu. Apakah kau tahu apa unit terkecil dari masyarakat, dari sudut pandang sosiologi? Pemuda, unit terkecil masyarakat, hah, kurasa keluarga. Filsuf, tidak, itu adalah kau dan aku. Ketika ada dua orang, masyarakat muncul dalam kehadiran mereka, dan komunitas juga muncul di sana. Untuk memperoleh pemahaman tentang perasaan sosial yang Adler bicarakan, sebaiknya kita memakai kau dan aku sebagai titik awal. Pemuda, dan apa yang kau lakukan dengan titik awal itu? Filsuf, engkau beralih dari melekat pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri, menjadi peduli pada orang lain, kepentingan sosial. Pemuda, melekat pada diri sendiri, Peduli pada orang lain? Apa artinya itu semua? Mengapa hanya aku yang tertarik pada diriku sendiri? Filsuf, nah, mari kita mempertimbangkannya secara konkret. Agar lebih jelas, untuk menggantikan kelekatan pada diri sendiri, aku akan memakai kata mementingkan diri sendiri. Dalam pandanganmu, seseorang yang mementingkan diri sendiri itu seperti apa? Pemuda, kurasa hal pertama yang muncul di benakku adalah orang yang seperti tiran. Seseorang yang mendominasi, tidak peduli saat menjadi gangguan bagi orang lain, dan hanya memikirkan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dunia berputar di sekelilingnya, dan dia bersikap layaknya diktator yang memerintah dengan otoritas mutlak dan paksaan. Dia tipe orang yang menciptakan masalah besar bagi setiap orang di sekitarnya. Seseorang yang seperti King Lear dalam drama Shakespeare, khas seorang tiran. Filsuf, aku mengerti. Pemuda, di pihak lain, dia tidak harus menjadi tiran, kita juga bisa menyebut tipe orang yang mengganggu keharmonisan sebuah kelompok sebagai orang yang mementingkan diri sendiri. Dia tidak bisa beroperasi dalam sebuah kelompok dan lebih suka bertindak sendirian. Dia tidak pernah berhenti untuk merefleksikan tindakannya, meskipun saat dia terlambat datang pada janji temunya atau gagal menepati janji. Dengan kata lain, dia egois. Filsuf, pastinya, gambaran seperti itulah yang umumnya muncul di benak kita saat memikirkan orang yang mementingkan diri sendiri. Tapi ada satu tipe lain yang harus diperhitungkan. Orang-orang yang tidak mampu melakukan pembagian tugas, dan yang terobsesi dengan hasrat untuk diakui, juga sangat mementingkan diri sendiri. Pemuda, kenapa begitu? Filsuf, pertimbangkan realitas dari hasrat untuk diakui. Sejauh apa orang lain memberikan perhatian pada engkau, dan apa penilaian mereka tentang dirimu? Yang artinya, sejauh apa mereka bisa memuaskan hasratmu? Orang yang terobsesi dengan hasrat untuk diakui ini kelihatannya melihat pada orang lain, padahal mereka sebenarnya hanya memandang diri sendiri. Mereka tidak peduli pada yang lain, dan hanya peduli dengan aku. Sederhananya, mereka orang yang mementingkan diri sendiri. Pemuda, jadi, apakah kau akan berkata bahwa orang-orang sepertiku, yang takut dinilai oleh orang lain, juga mementingkan diri sendiri? Meskipun aku berusaha sangat keras untuk bertimbang rasa dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan mereka. Filsuf, ya, dalam artian engkau semata-mata peduli dengan aku, engkau orang yang mementingkan diri sendiri. Engkau ingin dianggap baik oleh yang lain. Itulah sebabnya kau mengkhawatirkan cara mereka memandangmu. Itu bukanlah kepedulian terhadap orang lain. Itu bukan lain adalah kelekatan pada diri sendiri. Pemuda, tapi... Filsuf, ini sesuatu yang sudah kusampaikan. Fakta bahwa ada orang-orang yang tidak berpikiran baik tentangmu adalah bukti bahwa engkau hidup bebas. Engkau mungkin merasakan sesuatu tentang hal ini yang tampaknya mementingkan diri sendiri. Tapi kurasa engkau sudah memahaminya dari diskusi hari ini. Cara hidup ketika seseorang terus-menerus dibuat susah oleh cara orang lain memandangnya adalah gaya hidup yang mementingkan diri sendiri, dengan kepedulian orang semata-mata terletak pada aku. Pemuda, wah, itu pernyataan yang mencengangkan. Filsuf, bukan engkau saja, tapi semua orang yang terikat pada aku adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Dan justru itulah sebabnya kita perlu beralih dari melekat pada diri sendiri menjadi peduli terhadap orang lain. Pemuda, oke, jadi ya, benar bahwa aku hanya selalu memandang pada diriku sendiri, itu kuakui. Aku terus-menerus mencemaskan pandangan orang terhadapku, tapi bukan bagaimana aku melihat mereka. Kalau engkau mengatakan bahwa aku mementingkan diri sendiri, tidak ada yang bisa kukatakan untuk membantahnya. Tapi, pikirkan seperti ini, kalau hidupku adalah film utama, feature-length movie, protagonisnya pasti adalah aku, ini, bukan. Apakah mengarahkan kamera pada protagonis benar-benar hal yang begitu patut dicela? Kau bukanlah pusat dunia ini. Filsuf, kita perlu membahasnya secara berurutan. Pertama-tama, kita masing-masing adalah anggota sebuah komunitas, dan disitulah kita berada. Perasaan bahwa seseorang memiliki tempat berlindung dalam masyarakat, perasaan nyaman, dan rasa memiliki, ini adalah hasrat dasar manusia. Entah itu studi, pekerjaan, atau pertemanan seseorang, atau cinta atau pernikahannya, semua itu terhubung dengan pencariannya akan tempat dan hubungan di mana dia bisa merasa nyaman. Tidakkah kau setuju? Pemuda, ah ya, aku mengerti, itulah persisnya yang kumaksud. Filsuf dan protagonis dalam kehidupan seseorang adalah aku. Sampai di titik ini, tidak ada yang salah dengan alur pemikiran tersebut. Tapi, aku bukanlah pusat dunia ini. Meski aku adalah sang protagonis kehidupan, aku tak lebih dari anggota masyarakat dan bagian dari satu kesatuan. Pemuda, bagian dari satu kesatuan. Filsuf, orang-orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri berpikir bahwa merekalah pusat dunia ini. Bagi orang-orang itu, yang lain hanyalah orang-orang yang akan melakukan sesuatu untukku. Mereka separuh meyakini bahwa orang lain ada untuk melayani mereka, dan bahwa perasaan mereka harus didahulukan. Pemuda, sama seperti putri atau pangeran. Filsuf, ya, tepat sekali. Mereka melompat dari peran protagonis kehidupan menjadi protagonis dunia. Karena alasan tersebut, setiap kali mereka terhubung dengan orang lain, yang bisa mereka pikirkan hanyalah apa yang bisa orang ini berikan padaku. Namun, dan ini tidak berlaku bagi putri dan pangeran, ekspektasi ini takkan dapat terpenuhi setiap waktu sebab orang lain tidak hidup untuk memuaskan ekspektasimu. Pemuda, benar. Filsuf, lalu, saat ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, mereka menjadi sangat kecewa dan merasa seakan-akan sudah dihina luar biasa. Dan mereka menjadi sakit hati, dan berpikir, orang itu tidak melakukan apapun untukku, orang itu mengecewakanku, orang itu bukan kawan seperjuanganku lagi. Dia musuhku. Orang-orang yang berpegang pada keyakinan bahwa merekalah pusat dunia ini pada akhirnya akan selalu kehilangan kawan seperjuangan dalam waktu singkat. Pemuda, itu aneh. Tidakkah kau berkata bahwa kita hidup dalam dunia yang subjektif? Selama dunia ini tempat yang subjektif, akulah satu-satunya yang bisa berada di pusatnya. Aku tidak akan membiarkan orang lain ada di sana. Filsuf, kupikir sewaktu bicara tentang dunia, yang ada di pikiranmu adalah sesuatu seperti peta dunia. Pemuda, peta dunia, apa yang kau bicarakan? Filsuf, contohnya, di peta dunia yang dipakai di Prancis, Amerika terletak di sebelah kiri dan Asia di sebelah kanan. Eropa dan Prancis digambarkan di tengah-tengah peta tersebut tentu saja. Peta dunia yang dipakai di Cina, di sisi lain, menunjukkan Amerika di sebelah kanan dan Eropa di sebelah kiri. Orang Prancis yang melihat peta dunia Cina kemungkinan besar akan mengalami perasaan ganjil yang sulit dilukiskan, seolah-olah mereka telah disisihkan secara tidak adil ke bagian pinggir, atau dengan semena-mena dikeluarkan dari dunia. Pemuda, ya, aku mengerti maksudmu. Filsuf, tapi apa yang terjadi ketika bola dunia dipakai sebagai lambang dunia? Sebab dengan bola dunia, engkau bisa melihat dunia ini dengan Prancis di tengah-tengah, atau Cina, atau Brasil. Setiap tempat adalah pusat, dan di saat yang bersamaan, tidak ada tempat yang menjadi pusat. Bola dunia mungkin dihiasi titik pusat dunia dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya, sesuai lokasi dan sudut pandang orang yang melihatnya. Itulah sifat dasar bola dunia. Pemuda, itu benar. Filsuf, pikirkan apa yang tadi kukatakan, bahwa engkau bukanlah pusat dunia ini sebagai hal yang sama. Engkau adalah bagian dari sebuah masyarakat, bukan pusatnya. Pemuda, aku bukanlah pusat dunia ini. Dunia kita adalah bola dunia, bukan selembar peta yang dipotong di atas bidang datar. Ah, aku bisa memahaminya secara teori. Tapi kenapa aku harus menyadari fakta bahwa aku bukanlah pusat dunia ini? Filsuf, sekarang kita akan kembali ke tempat kita mulai. Kita semua sedang mencari-cari perasaan memiliki yang menyatakan enak rasanya ada di sini. Namun, dalam teori psikologi Adler, perasaan memiliki adalah sesuatu yang hanya dapat diraih seseorang dengan berkomitmen aktif terhadap masyarakat atas kemauannya sendiri, bukan dengan sekadar hadir. Pemuda, dengan berkomitmen aktif, apa yang dilakukannya, persisnya? Filsuf, dia menghadapi tugas kehidupannya. Dengan kata lain, dia mengambil sendiri langkah-langkah untuk maju, tanpa menghindari tugas-tugas hubungan interpersonal dalam pekerjaan, pertemanan, dan cinta. Kalau engkau adalah pusat dunia ini, takkan terlintas di pikiranmu sedikitpun komitmen terhadap masyarakat, sebab orang lain adalah seseorang yang akan melakukan sesuatu untukku dan kau tidak perlu melakukan berbagai hal sendiri. Tapi kau bukanlah pusat dunia ini, begitu juga aku. Seseorang harus berdiri di atas kedua kakinya sendiri dan melangkah maju dengan tugas-tugas hubungan interpersonalnya. Dia perlu berpikir bukan tentang apa yang akan orang ini berikan padaku, tapi lebih pada apa yang bisa kuberikan pada orang ini. Itulah komitmen terhadap masyarakat. Pemuda, apakah karena seseorang memberikan sesuatu maka dia bisa menemukan tempat perlindungannya? Filsuf, benar. Perasaan memiliki adalah sesuatu yang diperoleh seseorang melalui upayanya sendiri, itu bukanlah sesuatu yang dikaruniakan kepadanya sejak lahir. Perasaan sosial adalah konsep kunci yang banyak diperdebatkan dari teori psikologi Adler. Itu jelas konsep yang awalnya sukar diterima oleh sang pemuda. Dan wajar bila dia tersinggung saat diberitahu bahwa dia orang yang mementingkan diri sendiri. Tapi yang membuatnya merasa lebih sulit menerima adalah luasnya jangkauan masyarakat tersebut, yang meliputi alam semesta dan benda-benda mati. Apa yang dimaksud oleh Adler dan filsuf ini? Dengan ekspresi bingung, pemuda itu perlahan-lahan membuka mulut untuk bicara. Mendengar suara dari komunitas yang lebih besar. Pemuda, aku harus mengakui aku mulai tidak bisa mengikuti pembahasanmu. Kalau boleh, aku ingin mencoba meluruskan masalah. Pertama, di pintu gerbang menuju hubungan interpersonal, ada pembagian tugas, dan sebagai tujuan utamanya, ada perasaan sosial. Dan kau berkata perasaan sosial adalah memiliki pengertian bahwa orang lain adalah kawan seperjuangan, dan kesadaran tentang tempat berlindung yang dimilikinya dalam komunitas tersebut. Sampai di titik ini, itu sesuatu yang bisa kupahami dan kuterima, tapi detailnya masih terlihat sedikit direkayasa. Satu hal lagi, apa yang kau maksud dengan memperluas hal yang kau sebut masyarakat, ini dengan memasukkan seluruh alam semesta, bahkan masa lalu dan masa depan, dan segalanya dari makhluk hidup hingga benda mati? Filsuf, memang lebih sulit dipahami kalau seseorang mengambil konsep Adler kata demi kata dan benar-benar berusaha membayangkan bahwa masyarakat meliputi alam semesta dan benda-benda mati. Sementara ini, cukuplah dikatakan bahwa lingkup masyarakat tak terhingga. Pemuda, tak terhingga. Filsuf, contohnya, ada seorang pria yang saat mencapai usia pensiun dan berhenti bekerja, dengan cepat kehilangan vitalitas dan menjadi depresi. Saat hubungannya terputus tiba-tiba dari perusahaan yang menjadi komunitasnya dan dia kehilangan gelar atau profesinya, dia menjadi orang biasa yang bukan siapa-siapa. Saat tidak mampu menerima fakta bahwa dia sekarang normal, ia praktis menjadi tua dalam semalam saja. Tapi yang sebenarnya terjadi pada pria tersebut adalah dia terputus dari komunitas kecilnya, yakni perusahaannya. Setiap orang adalah bagian dari suatu komunitas khusus. Dan pada intinya, kita semua merupakan bagian dari komunitas di bumi dan komunitas alam semesta. Pemuda, itu murni teori yang menyesatkan, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan, kau adalah bagian dari alam semesta, seolah-olah itu bisa memberikan rasa memiliki kepada seseorang. Filsuf, ini benar, tidak mungkin seseorang bisa membayangkan seluruh alam semesta begitu saja. Meski demikian, aku ingin kau memperoleh kesadaran bahwa engkau merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar dan khusus, yang melampaui komunitas yang kau lihat di dekatmu, misalnya negara atau masyarakat setempat di tempat tinggalmu, dan bahwa dalam cara tertentu engkau sedang berkontribusi ke dalam komunitas tersebut. Pemuda, kalau begitu, bagaimana dengan situasi seperti ini? Katakanlah ada seorang pria yang belum menikah, yang kehilangan pekerjaan dan teman-temannya, menghindari kehadiran orang lain dan hanya hidup dari uang yang ditinggalkan orang tuanya. Jadi, dia pada dasarnya kabur dari semua tugasnya untuk bekerja, berteman dan mencintai. Apakah kau berkata-berkata pria semacam itu pun merupakan bagian dari suatu komunitas? Filsuf, tentu saja, katakanlah dia keluar untuk membeli roti. Dia membayarnya dengan satu koin. Koin itu tidak sekadar kembali ke orang yang memanggang roti tersebut, namun juga ke produsen tepung dan mentega, ke orang-orang yang mengirimkan bahan-bahan itu, kepada distributor bahan bakar yang dipakai oleh kendaraan pengantarnya, ke orang-orang di negara-negara penghasil minyak tempat bahan bakar tersebut berasal, dan seterusnya. Jadi, itu semua saling berkaitan. Orang sejatinya tidak pernah, dan tidak mungkin, hadir sendiri atau terpisah dari komunitasnya. Pemuda, jadi, engkau berkata aku sebaiknya lebih banyak berfantasi sewaktu membeli roti? Filsuf, ini bukan fantasi, tapi fakta. Komunitas yang Adler bicarakan bergerak melampaui hal-hal yang bisa kita lihat, seperti rumah tangga dan masyarakat, termasuk berbagai koneksi yang tak terlihat oleh mata kita. Pemuda, maaf mengatakan hal ini, tapi kau sedang berlari ke suatu teori abstrak. Isu yang harus kita hadapi di sini adalah perasaan memiliki, bahwa aku nyaman di sini. Lalu, berkenaan dengan makna dari perasaan memiliki ini, komunitas yang dapat kita lihatlah yang menjadi semakin kuat. Engkau pasti setuju dengan itu, bukan? Misalnya, kalau kita membandingkan komunitas perusahaan dengan komunitas bumi, perasaan memiliki seseorang yang berkata, aku anggota perusahaan ini, akan lebih kuat. Meminjam terminologimu, jarak dan kedalaman hubungan interpersonal keduanya sangat berbeda. Wajar saja bila ketika mencari perasaan memiliki, kita akan tertarik pada komunitas yang lebih kecil. Filsuf, itu observasi yang jitu. Jadi, ayo mulai pikirkan mengapa kita harus menyadari adanya berbagai komunitas yang lebih besar dan beragam. Seperti yang kunyatakan tadi, kita semua merupakan bagian dari beragam komunitas. Kita adalah bagian dari rumah tangga kita, sekolah kita, tempat kerja kita dan masyarakat setempat kita, serta negara tempat kita hidup. Sejauh ini engkau setuju, benar? Pemuda, ya, aku setuju. Filsuf, nah, andai engkau, sebagai seorang murid, memandang komunitasmu yakni sekolah sebagai sesuatu yang absolut. Dengan kata lain, sekolah adalah segalanya bagimu, keakuanmu ada karena sekolah, dan tidak ada aku lain yang mungkin ada tanpanya. Tapi tentu saja, akan ada saat-saat dalam komunitas tersebut ketika engkau menjumpai kesukaran. Bisa ditindas, atau tidak mampu berteman atau mengejar tugas sekolah, atau yang terpenting, beradaptasi dengan sistem sekolah itu. Yang artinya ada kemungkinan bahwa sehubungan dengan komunitasmu, dalam hal ini sekolahmu, engkau takkan bisa mempunyai perasaan memiliki yang menyatakan, aku nyaman di sini. Pemuda, ya, benar sekali. Ini sangat mungkin. Filsuf, saat ini terjadi, kalau menganggap sekolah sebagai segalanya bagimu, pada akhirnya engkau akan tidak memiliki perasaan memiliki terhadap apapun. Lalu, kau akan melarikan diri ke dalam suatu komunitas yang lebih kecil seperti rumahmu. Engkau akan mengunci diri, dan mungkin bahkan melakukan kekerasan terhadap anggota keluargamu sendiri. Dengan melakukan hal-hal tersebut, entah bagaimana engkau sedang berusaha memperoleh rasa memiliki. Tapi, yang perlu kau fokuskan di sini adalah bahwa ada komunitas yang lebih khusus dan, selain itu, ada komunitas yang lebih besar. Pemuda, apa artinya itu? Filsuf, bahwa ada dunia yang lebih luas di luar sana, yang membentang jauh melampaui batasan sekolah. Dan setiap diri kita adalah anggota dari dunia tersebut. Kalau tidak ada tempat berlindung di sekolahmu, engkau sebaiknya mencari tempat berlindung lain di luar dinding sekolah. Engkau bisa pindah sekolah, dan keluar dari sekolah juga tidak masalah. Bagaimanapun, relasi dengan sebuah komunitas yang bisa diputuskan semata dengan menyampaikan pemberitahuan untuk mundur adalah relasi yang bisa terjalin hanya sampai batas tertentu. Sesudah mengetahui betapa luas dunia ini, engkau akan melihat bahwa semua kesukaran yang kau lalui di sekolah hanyalah badai dalam secangkir teh. Saat engkau meninggalkan cangkir tersebut, badai yang bergolak itu akan hilang, dan angin sepoi-sepoi akan menyambutmu sebagai gantinya. Pemuda, apakah maksudmu selama terus mengunci diri dalam cangkir teh tersebut engkau takkan pernah bisa melihat kesempatan di luar sana? Filsuf, mengasingkan diri di kamar itu ibarat tinggal dalam cangkir teh, seolah-olah engkau meringkuk diam di sebuah tempat bernaung yang kecil. Engkau mungkin bisa menunggu sampai hujan reda untuk sementara, tapi badai tersebut akan terus ada dan tidak akan reda. Pemuda, ya, mungkin begitu dalam teori, tapi sulit untuk menerobos keluar. Keputusan untuk keluar dari sekolah itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dipandang mudah. Filsuf, aku yakin engkau benar, ini tidak mudah. Oleh karenanya, ada satu prinsip tindakan yang kuharap bisa kau tanamkan dalam ingatan. Ketika menghadapi kesukaran dalam hubungan-hubungan interpersonal kita, atau ketika tidak lagi bisa melihat jalan keluar, yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu adalah prinsip yang mengatakan, dengarkan suara komunitas yang lebih besar. Pemuda, suara komunitas yang lebih besar? Filsuf, kalau ini sebuah sekolah, seseorang tidak mengukur berbagai hal dengan akal sehat dari komunitas sekolah, namun sebaliknya mengikuti akal sehat dari komunitas yang lebih besar. Sekarang, katakanlah itu sekolahmu, dan gurumu bersikap secara otoriter. Tapi kuasa atau otoritas yang dimiliki gurumu tak lebih dari sekadar aspek akal sehat yang hanya beroperasi dalam komunitas kecil yang berupa sekolah. Dari sudut pandang komunitas, masyarakat, kau dan gurumu adalah manusia yang setara. Jika disodori tuntutan yang tidak masuk akal, tidak masalah untuk menyampaikan keberatan secara langsung. Pemuda, tapi, akan sangat sulit mengatakannya saat guru itu ada persis di depanku. Filsuf, tidak sama sekali. Meskipun ini bisa diistilahkan sebagai hubungan antara kau dan aku, jika hubungan ini bisa berantakan hanya karena engkau mengemukakan satu keberatan, ini bukanlah jenis hubungan yang perlu kau masuki sejak awal. tidak masalah untuk melepaskannya. Seseorang yang hidup dalam ketakutan bahwa hubungannya dapat hancur berantakan memiliki cara hidup yang tidak bebas. Orang itu hidup demi orang lain. Pemuda, kau membahas memilih kebebasan bersamaan dengan memiliki perasaan sosial? Filsuf, ya, tentu saja. Jangan melekat pada komunitas kecil yang ada tepat di hadapanmu. Selalu ada lebih banyak, kau dan aku, dan lebih banyak, setiap orang, dan kehadiran komunitas yang lebih besar. Lanjut part 10.